إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين عزكم الله جميعا marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah, taufik dan kemudahan yang Allah limpahkan kepada kita. Kita bersama telah menunaikan ibadah agung, salah satu syiar agama kita, yaitu ibadah salat Jumat bersama di masjid yang penuh barokah ini. Kemudian yang kedua, nikmat yang tidak kalah penting adalah dijadikannya kita termasuk orang-orang yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudara pembawa acara tadi, di antara keutamaan seorang yang menuntut ilmu adalah dia dimudahkan untuk menempuh jalan menuju kepada surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan bukan karena perniagaan, bukan karena kepentingan, bukan karena kekerabatan, bukan karena persaudaraan satu negara atau yang lain, tidak, akan lebih karena yaltamisu fihi ilman, karena dalam rangka mencari ilmu. Iltimas, iltimas itu artinya dalam bahasa Arab mencari, mencari ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan berikan keutamaan yang agung bagi dia, yaitu Allah mudahkan bagi dia jalan menuju pada surga. Oleh karena itu, ini kenikmatan yang mungkin kurang kita sadari dan banyak dilalaikan oleh umat Islam. Banyak dari kita, semua dari kita mendambakan untuk bisa masuk surga, untuk mendapatkan kemudahan jalan menuju pada surga. Akan tapi itu hanya sebatas angan-angan dan cita-cita. Nah, sekarang di hadapan kita, bahkan kita telah melangkahkan kaki kita menempuh jalan ini, menempuh jalan talabul ilm, menuntut ilmu, memperdalam ilmu pemahaman agama kita. Dan inilah salah satu faktor, salah satu penyebab dimudahkannya jalan surga untuk kita semuanya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, sebagaimana telah disampaikan pembawa acara tadi, bahwasanya tema kita adalah karakteristik Ahlu Sunnah wal Jamaah, kriteria-kriteria, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang yang ingin menjadi Ahlu Sunnah wal Jamaah, orang yang mengaku dirinya sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, sebelum saya menyebutkan tentang definisi tentang Ahlu Sunnah wal Jamaah dan pembahasan yang lainnya, maka saya sebetulnya sudah menyiapkan sebuah makalah, jadi tidak perlu dicatat, nanti bisa dicopy dari panitia. Saya anjurkan untuk konsentrasi mendengarkan apa yang saya sampaikan, karena saya sudah siapkan lengkap semuanya sebanyak 24 halaman, jadi insya Allah ada pembahasan yang cukup. Dan itu insya Allah bisa didapatkan di panitia. Akhwani fiddin azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit dan dunia ini, dan juga menciptakan seluruh isinya. Semuanya Allah siapkan untuk manusia. Allah tidak memiliki keuntungan. Allah tidak mendapatkan keuntungan dengan diciptakannya langit dan bumi. Diciptakannya langit dan bumi adalah demi kepentingan umat manusia. Sebagaimana Allah nyatakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fis samawati wal ard." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala apa yang ada di langit dan segala apa yang di bumi. Dari ayat ini kita mendapatkan suatu kesimpulan besar, bahwasanya dunia serta isinya itu diadakan, diciptakan demi memenuhi kebutuhan kita. Dengan kata lain, manusia itu lebih mulia dibanding bumi serta seluruh isinya. Lebih mulia daripada harta benda. Lebih mulia dibanding makhluk-makhluk lain, binatang, benda-benda mati, pepohonan, dan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena mereka semua diadakan di dunia ini, seperti Allah nyatakan, khalaqalakum. Diciptakan, Allah menciptakan semuanya ini adalah lakum, untuk kalian. Wahai umat manusia. Tentunya kita akan bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala sedemikian besarnya memberikan kenikmatan kepada manusia? Seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi diciptakan untuk manusia. Inilah sebuah pertanyaan yang seyogianya dilemparkan oleh kita masing-masing kepada hatinya. Dia pertanyakan kepada hatinya, mengapa Allah melakukan semuanya itu? Ternyata jawabannya hanya ada satu. Tidak ada jawaban lain. Yaitu karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar manusia ini berbakti, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sesama makhluk, bukan kepada sesama benda. Kepada benda mati, senjata, ajimat, atau yang lainnya tidak. Bahkan mereka semua diciptakan untuk kita, untuk memperlancar, mendukung pelaksanaan tugas kita, kewajiban kita yang utama di dunia ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah hanya kepadaku. Inilah tugas manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala semenjak pertama kali menciptakan manusia pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, Allah telah mewajibkan tugas ini. Allah telah kabarkan, telah beritahukan kepada Nabi Adam alaihi salam bahwasanya tugas dia di dunia ini adalah ini, yaitu hanya memurnikan ibadah apapun wujudnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan betul, Nabi Adam alaihi salatu wassalam semenjak diturunkan di dunia, beliau tidak pernah berbuat kesyirikan, tidak pernah memberikan suatu peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kasus atau menceritakan kisahnya Nabi Adam dan anak keturunannya. Allah menyatakan, kana nasu ummatan wahidah. Dahulu, semenjak manusia pertama, yaitu semenjak Nabi Adam, seluruh manusia adalah ummatan wahidah. Menjadi umat yang satu, menjadi umat yang sama. Dinyatakan oleh Ibn Abbas, beliau adalah orang yang termasuk orang yang paling alim dalam tafsir Al-Quran, berkat doa Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu biddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah Ibn Abbas ini pemahaman tentang agama dan ajarilah kepada dia ta'wil Al-Quran. Sehingga beliau adalah termasuk ulama sahabat yang masyhur dengan tafsir Al-Quran. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat ini, kana nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu adalah umat yang satu, umat yang bersatu. Beliau menyatakan seluruh manusia semenjak zaman Nabi Adam hingga 10 generasi ke depan setelahnya, setelah Nabi Adam, semuanya adalah mengamalkan syariat yang sama dan melakukan hal yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terjadi selama 10 generasi ini praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terjadi selama 10 generasi ini praktek kultus, pengagungan, pemohonan doa, pemohonan keberkahan atau yang lainnya, pemohonan rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah nyatakan kana nasu ummatan wahidah. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin. Kemudian setelah 10 generasi berlalu, aduullah iblis la'natullahu alaih, musuh Allah Subhanahu wa taala yaitu iblis la'natullahu alaih, tidak pernah tinggal diam, terus berusaha menggoda, merayu manusia agar mereka menjadi kawan-kawannya di neraka. Karena iblis telah Allah putuskan untuk menjadi penghuni neraka, sehingga dia berusaha mati-matian agar memperbanyak kawan dia di neraka. Maka setelah 10 generasi iblis baru berhasil mencari kawannya, mencari kawan yang akan menemani dia kekal di neraka. Setelah 10 generasi ini baru terjadi perbuatan kesyirikan, perbuatan pengkultusan kepada sesama makhluk. Makanya setelah terjadi kesyirikan-kesyirikan seperti ini, pengkultusan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Allah utus kepada mereka an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Allah utus kepada mereka para nabi, para rasul, yang tugasnya ada dua. Yang pertama mubasysyirin, memberikan kabar gembira kepada orang yang istiqamah dengan tugas utama dia, orang-orang yang tetap menjalankan tugas utama dia di dunia ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Diberikan kabar bahwa mereka akan mendapatkan surga dengan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Diberikan kabar gembira bahwa mereka telah Allah siapkan untuk mereka mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah didengar oleh telinga seseorang, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati siapapun. Inilah kabar gembira. Inilah salah satu tugas para nabi dan para rasul, yaitu memberikan kabar gembira kepada orang yang istiqamah di atas tauhid. Dan yang kedua, wa mundzirin, dan memberikan peringatan kepada manusia, awas, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah finnar khalidan mukhallada. Dia akan dimasukkan neraka kekal selama-lamanya. Dia akan menjadi temannya iblis la'natullah alaih. Inilah tugas para nabi dan para rasul. Nah, Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwasannya pertama kali muncul kesyirikan ini adalah di zaman atau di umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Nuh adalah nabi pertama yang diutus untuk memerangi praktek-praktek kultus kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, semenjak itulah, semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, terjadi peperangan antara tauhid, peperangan antara pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala yang tetap istiqamah memperjuangkan, mengamalkan tugas utama mereka, dengan atba iblis, orang-orang yang berhasil diperalat oleh iblis untuk menyeleweng, untuk menentang tugas mereka di dunia ini. Dan semenjak itulah umat manusia terpecah belah. tidak menjadi umat yang wahidah lagi, tidak menjadi umat yang satu lagi, tidak bersatu lagi mereka. Mereka semakin hari, semakin bertambah bulan, semakin bertambah tahun, mereka semakin banyak yang menyeleweng, memisahkan diri dari jalan kebenaran, menjauhi dari atau meninggalkan tugas mereka, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah mereka sudah tidak menjadi umat yang satu lagi. Sehingga Allah ketika menurunkan Al-Qur'an, Allah mengisahkan dengan kanan nas, dahulu umat manusia adalah ummatun wahidah, umat yang satu. Adapun sekarang manusia sudah tidak menjadi umat yang satu lagi. Manusia telah berpecah belah. Ada yang istiqamah, ada yang betul-betul menjadi jundun min junud iblis, salah satu pasukan dari pasukan iblis, dan ada yang setengah-setengah. Sekali menjadi menurut dengan iblis, sekali istighfar kembali kepada istiqamah, besok lupa lagi dan hanyut lagi dengan godaan setan. Sehingga manusia tidak, semenjak terjadi kesyirikan tersebut, tidak menjadi umat yang wahidah lagi. Dan hingga sekarang dan hingga hari akhir hari nanti, yaitu hari kiamat. Ikhwani fiddin azakumullah, inilah sunnatullah. Allah telah memutuskan bahwasannya semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hingga kelak hari kiamat, terjadilah pergesekan, peperangan, perlawanan, persaingan antara junudullah, pasukan-pasukan Allah, Allah, hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hamba-hamba iblis. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, Rasulullah SAW yang telah Allah turunkan sebagai rahmatan lil alamin, Allah utus sebagai orang yang mengemban tugas untuk memberikan, menyampaikan rahmah lil alamin, kerahmatan kepada seluruh umat manusia, telah mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya peperangan ini, persaingan ini tidak akan pernah ada hentinya. Oleh karena itu, fenomena ini, kenyataan ini menuntut kita semua untuk waspada, untuk senantiasa sadar dan senantiasa hati-hati, jangan sampai kita terperangkap, tergoda dengan berbagai macam propaganda, berbagai macam bisikan-bisikan iblis. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, Al-Quranul Karim yang diturunkan atau wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, begitu juga Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya senantiasa menganjurkan umatnya untuk kembali bersatu, menyatukan barisan, menyatukan kalimat ummah, menyatukan i'tikad, ideologi umat ini, agar kembali kepada jalan yang lurus, kepada siratul mustaqim. Sehingga di antara ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, di antaranya adalah ayat yang menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai seluruh manusia, wahai umat manusia, i'tasimu, bersatulah, berpegang kokohlah, berpegang eratlah kalian semua dengan bihablillahi jami'an. Hendaknya kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah. Bersatu padu, bahu membahu, tolong menolong dalam berpegang erat dengan hablullah, dengan syariat Allah, dengan agama Allah. Kalau dengan bahasa lain, wahai seluruh manusia, bersatulah, kembalilah kepada misi utama kita, yaitu memurnikan segala macam ibadah hanya kepada Allah, dan meninggalkan segala macam bentuk kultus, segala macam bentuk ketaatan, segala macam bentuk pengagungan, segala macam bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah misi utama. Inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak seluruh manusia untuk i'tisam, bersatu padu, berpegang teguh dengan bihablillah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan kitabullah, dan kembali kepada misi utama kita, tujuan utama adanya kita, diciptanya kita di dunia ini, yaitu seperti yang dinyatakan surat Al-Dhariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kembali kepada persatuan ini, asas persatuan ini, asas toleransi sesama kita, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan utama kita. Dan inilah kewajiban kita di dunia ini, yaitu untuk senantiasa bersatu padu, membulatkan tekad untuk hanya beribadah kepada Allah, memurnikan segala macam ketaatan, segala macam pengagungan, segala macam pengultusan, segala macam ketergantungan dalam wujud apapun, dalam doa, dalam rasa takut, rasa harap, dan yang lainnya, rasa tawakal, semuanya kita murnikan kepada Allah. Inilah i'tisam bi kitabillah, yaitu kembali menjalankan syarat atau memurnikan segala macam pengagungan, ketaatan, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi pengagungan, pengkultusan, ketaatan kepada selain Allah. Inilah misi utama Rasulullah SAW, yaitu menyeru seluruh umat manusia untuk i'tisam, untuk kembali kepada tujuan utama diciptakan manusia, untuk mengembalikan asal usul manusia, yaitu yang dahulunya adalah menjadi satu umat, umat yang satu, umat yang bulat, umat yang memiliki misi yang sama, tujuan yang sama, cita-cita yang sama. Dan ini adalah tugas kita. Tugas kita yaitu untuk berusaha menggagalkan seluruh makar dan tipu daya iblis yang ingin memecah belah umat dengan berbagai macam penyelewangan-penyelewangan, dimulai dari penyelewangan kesyirikan, penyelewangan bid'ah, penyelewangan kemaksiatan, dan yang lainnya. Dan mengembalikan seluruh manusia kepada kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada tujuan diciptakannya manusia, menyatukan seluruh umat manusia dengan asas ini. Ikhwani fi din azzakumullah. Dari keterangan singkat tadi, kita dapat pahami bahwasanya umat manusia dimanapun mereka berada, terutama umat Islam, orang yang telah mengaku memeluk agama Islam, memiliki misi besar, yaitu untuk kembali mengembalikan dirinya serta mengembalikan saudaranya kepada jalan yang lurus, mengembalikan keadaan umat yang telah terpecah belah ini menjadi umat yang satu, mempersatukan umat kembali. Inilah misi kita, inilah tugas kita. Di dalam bahasa Arab, misi ini atau keadaan yang demikian ini, yang seperti yang saya ceritakan secara singkat tadi, yaitu keadaan di mana seluruh manusia bersatu padu dengan tujuan yang sama, dengan i'tiqad yang sama, dengan syariah yang sama, ini disebut dengan al-jamaah. Persatuan di atas kebenaran, bersatu padu. Inilah al-jamaah. Dan karena itu kita sering dengar kata-kata ahlu sunnah wal jamaah atau ahlul jamaah, dikarenakan mereka orang-orang yang menganut, mengaku dirinya sebagai ahlul jamaah atau ahlu sunnah wal jamaah, karena senantiasa mereka ini menganjurkan dirinya sendiri, senantiasa berusaha dan menyeru orang lain untuk senantiasa bersatu, berjamaah. Berjamaah di atas apa? Mengembalikan atau berjamaah di atas prinsip di mana dahulu umat kita, nenek moyang kita bersatu di atas prinsip tersebut, yaitu prinsip beribadah hanya kepada Allah, taat hanya kepada Allah, dan mengagungkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak ada lagi pengagungan, tidak ada lagi ketaatan, tidak ada lagi kultus kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah misi kita. Nah, dari uraian singkat ini, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasanya idealnya atau tujuan atau kewajiban yang harus dipenuhi adalah kita itu mempersatukan umat di atas asas peribadatan hanya kepada Allah, dan meninggalkan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak pernah membenarkan pemersatuan umat di atas segala atau macam-macam prinsip yang lain, di atas prinsip selain prinsip beribadah hanya kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyatakan bahwasanya segala macam hal selain peribadatan kepada Allah itu merupakan sunnatullah yang harus dibiarkan. Yang harus dibiarkan seperti adanya. Dengan kata lain, berbagai macam misi, berbagai macam prinsip yang ada di masyarakat, misalnya misi persamaan dikarenakan sesama bangsa Indonesia, persamaan sesama ras, warna kulit, bahasa, persamaan karena keturunan, keturunan kerajaan atau keraton dan yang lainnya yang disetelakan dengan darah biru atau darah apa saja. Itu adalah sunnatullah. Allah sengaja menciptakan manusia dengan adanya perbedaan ras seperti itu. Perbedaan daerah, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit. Sehingga adanya perbedaan ini atau perbedaan-perbedaan yang ada seperti ini itu bukan asas untuk mempersatukan umat. Sehingga agama Islam, ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang menyerukan umat untuk bersatu, tidak dibenarkan untuk mempersatukan umat di atas perbedaan yang terjadi tersebut. Maka tidak dibenarkan, marilah kita bersatu di atas asas keindonesiaan, atas kenasionalisme, atau atas kesundaan, atau Jawa, atau yang lainnya. Tidak dibenarkan. Atas kearapan, atau tidak ada. Bahkan Allah dengan tegas menyatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unta, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maka Allah memberikan natijah, kesimpulan. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua min dzakarin wa unta, dari laki dan perempuan. Allah tidak pernah mewajibkan kita untuk menyatukan yang laki semua jadi perempuan, yang perempuan jadi laki. Tidak. Bahkan Allah mengharamkan perbuatan tersebut. Perbuatan merubah gender, merubah status laki jadi perempuan tidak benar. Perempuan jadi laki tidak dibolehkan, diharam. Bahkan Rasulullah menyatakan la'anallahu al-mukhannithina minar rijal wal mukhannithatu minan nisa. Allah mengharamkan, melaknati laki-laki yang meniru perempuan sehingga menjadi banci, atau perempuan yang meniru laki-laki. Dengan kata lain, perbedaan adanya laki dan perempuan itu harus dibiarkan, tidak boleh diganggu-gugat. Dan tidak boleh ada orang yang berupaya semua harus jadi laki atau semua harus jadi perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban. Begitu juga kami telah jadikan kalian ini berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada yang suku Afrika dengan berbagai macam suku yang ada di mereka, suku Asia, macam-macam suku yang ada di Asia, Sunda, Jawa dan seterusnya. Ada suku Arab dan seterusnya. Wa qabail, dan juga dijadikan kita itu sebagai kabilah-kabilah. Ada yang keturunannya Muhammad bin siapa lagi. Dengan berbagai macam kabilah dan suku. Gunanya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling memadukan. Agar Arab bersatu padu dengan Asia, dengan bangsa Indonesia, dengan melupakan kearabannya. Tidak. Harus dibiarkan. Arab dengan kearabannya, Indonesia dengan keindonesianya, Sunda dengan kesundaannya, Jawa dengan kejawaannya. Jangan itu dipermasalahkan, jangan itu yang diupayakan untuk bersatu. Semua harus mengikuti tradisi Arab, semua harus mengikuti tradisi Jawa, tradisi Sunda. Tidak. Karena itu merupakan sunnatullah. Bahkan Allah mengajarkan adanya perbedaan itu untuk ta'aruf, saling mengenal. Fulan bin fulan, oh itu yang orang Sunda. Oh fulan bin fulan, itu yang orang Arab. Fulan bin fulan, itu yang berbahasa Inggris. Itu dan seterusnya, untuk terjadi ta'aruf. Kemudian Allah memberikan kesimpulan. Sesungguhnya perbedaan-perbedaan yang terjadi tadi tidaklah menghalangi kalian, janganlah sampai menghalangi kalian untuk menjadi satu golongan, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Inilah asas persatuan kita. Inilah yang harus kita wujudkan. Yaitu kita semua dengan perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan bahasa dan yang lainnya. Adalah masing-masing kita semuanya menjadi orang yang paling bertakwa. Berusaha untuk mewujudkan kriteria takwa ini. Yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya. Inilah takwa. Inilah asas persatuan di antara kita, yaitu ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan segala macam bentuk ketaatan, segala macam bentuk pengagungan kepada selain Allah dan Rasulnya. Ikhwani fi din, azzakumullah. Berikut ini saya akan sebutkan suatu kasus yang pernah terjadi dalam sejarah Islam, yang semoga dengan disebutkan yang saya sebutkan ini menjadi pelajaran penting bagi kita di masa-masa ke depan, bagaimana dan dengan cara apa kita berusaha mengembalikan persatuan umat ini. Pada suatu saat ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan, salah satu peperangan yang beliau lakukan, ada salah seorang penggembala kudanya orang-orang muhajirin yang berbuat iseng, yaitu dengan cara menendang pantat salah seorang penggembala unta dan kudanya orang-orang ansar. Kasa'a rajulun minal muhajirina rajulan minal ansar, salah seorang muhajirin menyepak atau menendang pantat salah seorang ansar, sehingga menjadikan orang ansar ini berteriak minta bantuan kepada kawan-kawannya dan mengatakan, walil ansar, wahai orang-orang ansar, tolong aku. Karena melihat orang ansar ini berteriak dan minta bantuan saudara-saudara dia yang sesama ansar, orang muhajirin pun berbalik dan mengatakan, walil muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, tolong aku. Mendengar seruan-seruan seperti ini, Rasulullah SAW murka, marah, dan mengatakan, mabalu da'wal jahiliyah, kenapa di tengah-tengah sini terjadi seruan-seruan jahiliyah, seruan-seruan untuk bersatu, seruan untuk solidaritas, saling menolong dengan asas jahiliyah. Ansar minta tolong sesama ansar untuk memusuhi, untuk melawan muhajirin. Muhajirin minta tolong sesama orang muhajirin untuk melawan orang ansar. Rasul nyatakan seruan ini, ajakan ini sebagai ajakan jahiliyah, dakwal jahiliyah. Da'uha fa innaha muntinah, kata Rasulullah, tinggalkanlah seruan-seruan jahiliyah seperti ini, seruan-seruan persatuan-persatuan yang dibangun di atas selain ketakwaan, di atas selain peribadat dengan kepada Allah, walaupun asal-usul seruan tersebut, asal-usul asas tersebut dibenarkan dalam Islam, yaitu hijrah dan ansar. Menjadi orang muhajir itu adalah satu ketakwaan, suatu amal yang soleh. Menjadi orang ansar yang membela Rasulullah, menerima Rasulullah di Madinah, itu adalah suatu ketaatan. Tapi memisah belah umat atau mempersatukan umat di atas parsial yang seperti itu, bahwasanya dia hanya bersatu hanya karena sesama orang ansar saja, dia harus membela seluruh ansar apapun yang dilakukan, salah atau benar pokoknya harus dibela. Begitu juga sebaliknya, muhajir, sesama orang muhajir harus saling membela, walaupun dia salah, walaupun dia melanggar. Nah, padahal hijrah dan nusrah itu adalah suatu amal yang saleh. Begitu juga yang serupa, misalnya sesama orang yang pernah berhaji, saling solidaritas untuk memisahkan diri, melawan atau menentang orang-orang yang belum pernah berhaji, tidak benar. Bahkan Rasul menyatakan seruan untuk bersatu, seruan untuk solidaritas sesama muhajirin dan sesama ansar dinyatakan sebagai dakwal jahiliyah, seruan jahiliyah. Apalagi kalau seruan itu, seruan persatuan, ajakan untuk bersatu di atas asas yang lainnya, sesama Sunda, sesama satu partai, sesama satu kelompok, sesama satu kelompok pengajian atau daerah atau bahasa atau yang lainnya, tidak dibenarkan. Lebih layak untuk dinyatakan sebagai dakwal jahiliyah, dan lebih layak untuk dikatakan sebagai suatu hal yang muntinah, suatu yang bau, busuk dan kotor. Dakwah muntinah, da'uha fa innaha muntinah, tinggalkanlah seruan-seruan seperti ini, karena seruan seperti itu adalah muntinah, dinyatakan Allah SAW berbau busuk. Makanya tidak layak, tidak dibenarkan kita orang yang mengaku diri berusaha untuk menjadi ahlu sunnah wal jamaah, menyatakan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah menggalang persatuan di atas asas kesamaan partai atau kesamaan bangsa atau kesamaan bahasa atau suku atau yang lainnya, atau warna kulit dan yang serupa. Yang dibenarkan kita hanya menggalang persatuan di atas takwa, yaitu menjalankan syariat dan meninggalkan kemaksiatan. Inilah kalau kita ingin menggalang persatuan. Kalau persatuan yang digalang di atas hijrah, persatuan yang digalang di atas persamaan sesama ansor, tidak dibenarkan, dinyatakan sebagai jahiliyah, apalagi galang apa, seruan-seruan atau galangan-galangan untuk mengajak persatuan-persatuan yang lainnya di atas asas yang lebih rendah dibanding itu, sesama orang yang pernah berhaji, sesama orang yang pernah belajar di satu universitas atau di atas satu sekolahan, saling loyal, apapun yang terjadi harus saling dibela, tidak benar. Dan itu merupakan dakwah jahiliyah. Dan hal-hal seperti inilah yang akan menjadikan atau menimbulkan atau semakin memperbanyak perpecahan-perpecahan di tengah-tengah umat. Padahal kita diwajibkan untuk wa'tasimu bihablillah jami'an, seluruh kalian wahai umat Islam, wahai umat manusia, bersatulah di atas apa? Bihablillah, dengan hablullah, dengan dinullah, dengan kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Inilah asas, inilah prinsip persatuan yang seharusnya kita galang, seharusnya kita bentuk di tengah-tengah umat ini, yaitu persatuan kembali kepada agama Allah, menjalankan, memurnikan segala macam bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azzakumullah. Bila kita sudah mengetahui asas persatuan yang harus kita perjuangkan, yang harus kita sosialisasikan kepada seluruh umat, seluruh manusia, yaitu marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Hablullah, kepada Siratullahil Mustaqim. Maka saya di sini mengajak akhwan-akhwan semuanya untuk sedikit menengok fenomena pahit yang telah menimpa umat Islam. Dan fenomena ini merupakan alamun min a'lamin nubuwah, salah satu tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis, beliau menyatakan la tattabi'anna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara, qala faman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, sungguh kalian nanti, ini Rasulullah sabdakan kepada para sahabatnya yang waktu itu masih dalam keadaan bersatu, umat yang satu, sama-sama i'tisam bi kitabillah, sama-sama membangun persatuan dan kesatuan mereka di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah telah memberikan kabar, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, sungguh kalian nanti suatu saat nanti akan meniru tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wadhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, artinya betul-betul step by step, sedikit demi sedikit, satu persatu. Keadilan di dalam Islam bukan berarti persamaan. Beda. Keadilan adalah memberikan i'ta'u kulli dzi haqqin haqqah, memberikan setiap orang yang memiliki hak, setiap yang memiliki hak-haknya tanpa dikurangi dan tanpa ditambah. Itulah keadilan dalam Islam. Bukan berarti emansipasi persamaan laki dan perempuan, fakir miskin, yang pintar yang bodoh, semuanya sama, tidak. Bukan itu keadilan. Itu adalah zulm seperti itu. Kalau menyamakan semua orang, maka itu adalah kezaliman. Yang benar dalam Islam, keadilan adalah memberikan masing-masing yang berhak-haknya. Kriteria ini dapat difahami dengan jelas sebagaimana yang disebutkan dalam kisah berikut, yaitu tatkala Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, beliau menjalin ta'akhi, persaudaraan antara Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an dengan sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Nah, pada suatu hari Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda, dan ternyata Abu Darda sedang tidak di rumah. Dan saudara sahabat Salman Al-Farisi ini melihat istrinya Abu Darda dalam keadaan compang-camping, tidak rapi pakaiannya, kusut. Maka dia bertanya, apa yang terjadi pada diri kalian wahai keluarga Abu Darda? Kok seperti ini? Kata dia, sungguhnya saudaramu sudah tidak butuh terhadap dunia. Yaitu maksudnya saudaranya Abu Darda sudah tidak butuh dunia. Artinya sudah tidak memperhatikan saya, dia sibuk dengan ibadah saja. Karena yaqumul lail wa yasumun nahar. Abu Darda kalau malam qiyamul lail semuanya, semalam suntuk, dan kalau siang puasa terus menerus. Akhirnya istrinya sudah tidak memiliki peran apa-apa. Malam tidak bisa, siang pun tidak bisa. Maka esok harinya Salman Al-Farisi tidur dan menginap di rumahnya Abu Darda. Tatkala Abu Darda hendak qiyamul lail, salat malam, ditarik oleh Salman Al-Farisi. Kata dia, "Nam, tidurlah." Ketika mau bangun lagi, kata Salman Al-Farisi, "Nam, tidurlah." Dan ketika akhir malam, sepertiga akhir malam, baru diizinkan Abu Darda untuk qiyamul lail. Kata dia, "Al-an, silakan sekarang qiyamul lail." Kemudian pada akhir kisah ini Salman Al-Farisi mengatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sungguhnya Tuhanmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. "Wa inna li nafsika 'alaika haqqan." Sungguhnya dirimu juga punya hak untuk engkau tunaikan, yang harus engkau tunaikan. "Wa inna li zaujika 'alaika haqqan." Dan sungguhnya istrimu juga punya hak atas dirimu yang harus engkau tunaikan juga. "Wa inna li zaurika 'alaika haqqan." Dan tamumu juga punya hak yang harus engkau tunaikan. "Fa'ati kulladhi haqqin haqqah." Kata Salman, maka berikanlah setiap pemilik hak tersebut haknya. Jangan dikurangi. Hak Allah apa? Diibadahi dengan sempurna. Tidak ada pemberian ibadah kepada selain Allah. Maka berikan ini hak ini. Istrinya apa? Nafkah dihubungi, nafkah batin dan lahir. Maka berikan hak. Dirimu punya hak istirahat, tidur. Berikan haknya. Begitu juga tamu, tamu punya hak, berikan hak tamu. "Fa'ati kulladhi haqqin haqqah." Kemudian mendengar alasan ini Abu Darda melaporkan kisah ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW tersenyum dan membenarkan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Dia mengatakan, "Laqad sadaqa Salman." Sungguhnya Salman telah benar. Itu hendaknya engkau memberikan setiap hak, setiap pemilik hak-haknya. Inilah keadilan, inilah salah satu kriteria utama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu senantiasa adil. Semuanya kita sadar, seperti yang dinyatakan oleh sahabat Salman, bahwasanya Allah punya hak atas kita, yaitu kita murnikan seluruh macam ibadah, seluruh macam ketaatan, seluruh macam pengagungan, seluruh macam syariat, semuanya hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita, diri kita, saudara kita, istri kita, masyarakat kita punya hak atas kita. Maka seluruh hak ini kita tunaikan tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi. Inilah keadilan. Inilah keadilan yang dilupakan oleh kebanyakan umat di zaman ini. Keadilan di zaman ini, di zaman kita ini hanya merupakan simbol untuk mencapai cita-cita. Keadilan hanya dipahami bahwasanya kalau orang korupsi artinya tidak adil. Tapi kalau orang sujud kepada kuburan, tapi dia tidak korupsi, dikatakan adil, telah menegakkan keadilan. Keadilan apa ini? Padahal Allah telah menyatakan, "Inna syirka la zulmun azim." Sungguhnya kesyirikan itulah kezaliman, kelaliman, tindak ketidakadilan yang paling besar. Kalau umat Islam, kalau kita ingin menegakkan keadilan, maka tegakkanlah keadilan yang paling besar ini. Perangilah kesyirikan, perangilah bentuk pengkultusan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masyarakat kita di Indonesia, betapa banyak berjuta-juta kuburan yang disembah, kuburan yang dikultuskan, tapi tidak pernah ada satupun yang demo menuntut agar kuburan tersebut ditutup. Tapi kalau ada satu saja pejabat yang korupsi, subhanallah, demo besar-besaran. Ada satu orang yang dibunuh, demo besar-besaran. Tapi ketika berjuta-juta orang sujud di kuburannya Wali Songo, kultus kepada berhala, kultus kepada patung-patung Buddha yang ada di perambanan, yang ada di Borobudur, mencari berkah, minta keberkahan kepada wali-wali. Tidak pernah ada yang demo. Kenapa demikian? Karena pemahaman keadilan yang ada di masyarakat kita telah hancur. Keadilan hanya artinya adalah mendapatkan gaji, mendapatkan hak, mendapatkan uang, mendapatkan kedudukan. Itulah keadilan di masyarakat kita. Keadilan dalam Islam tidak seperti itu. Memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak-haknya tanpa dikurangi. Dan hak yang paling besar adalah hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis lain dinyatakan bahasanya, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Perhatikan, Allah Rasul menyatakan hak. Dan ternyata hak Allah di masyarakat kita telah dirampas habis-habisan oleh umat Islam. Sebelum umat Nasrani, umat Islam telah merampas hak Allah, menginjak-injak hak Allah. Tapi tidak pernah ada yang demo, tidak ada yang pernah nuntut, tidak ada yang pernah minta agar dibikin undang-undang. Parlemen membikin undang-undang anti syirik. Korupsi ditentang mas mati-matian, tapi hak Allah tidak pernah diingat-ingat. Tidak pernah diminta, tidak pernah dituntut untuk membuat undang-undang tentang anti syirik. Padahal ini hak yang paling besar, hak yang paling agung, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah seperti dalam hadis Mu'ad tadi, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Kemudian pada akhirnya Rasul menyebutkan hak Allah, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu hak Allah adalah agar seluruh manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Inilah hak paling besar, inilah keadilan dalam Islam. Yaitu memberikan setiap pemilik hak-haknya. Allah punya hak, maka tegakkan. Manusia punya hak, maka tegakkan. Istri kita punya hak, tegakkan. Diri kita punya hak, tegakkan. Berikan masing-masing hak ini perhatian sesuai dengan porsinya. Hak yang paling agung adalah Allah, maka berikanlah perhatian kita yang paling besar kepada hak Allah. Kalau walaupun saya tidak setuju dengan metode demo, tapi kalau memang kita ingin menuntut, maka hal yang paling dituntut pertama kali adalah hak Allah. Perangilah kesyirikan yang telah merajalela di masyarakat sebelum kita memerangi tindak kezaliman yang lainnya. Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang paling besar adalah kezaliman merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus diperangi. Inilah persatuan yang harus kita bina, yaitu memberikan hak kepada pemilik haknya tanpa dikurangi sedikitpun dan tanpa ditambah sedikitpun. Allah punya hak, berikan hak Allah. Manusia punya hak, berikan hak manusia. Diri kita punya hak, maka berikanlah diri kita hak kita. Begitu juga Rasulullah SAW punya hak. Dia sebagai Rasul, yaitu dengan ditaati, ditinggalkan perintahnya, dijauhi larang-larangannya dan dijalankan perintahnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Hak yang paling agung yang kedua adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua umat Islam mengikrarkan bahwasanya rukun utama agama kita adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi hak yang kedua adalah otomatis hak Rasulullah. Jalankanlah syarat ini dengan sempurna sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perangilah bid'ah sebelum kita merangi korupsi. Karena hak Rasulullah adalah hak yang paling besar setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu perangilah korupsi, perangilah tindak kezaliman yang lainnya. Ini kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua, dan yang lainnya antum bisa baca di makalah yang telah saya siapkan, adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah senantiasa beriman dan yakin sepenuh hati bahwasanya problematika umat dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka berada tidak akan pernah bisa diselesaikan kecuali dengan syariat Islam secara sempurna. Islam adalah satu-satunya solusi bagi seluruh macam problematika umat. Problematika apapun yang ada di masyarakat, kezaliman, kesyirikan, korupsi dan yang lainnya, semuanya ada di Islam. Pendidikan, perdagangan, semuanya solusinya ada di Islam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, "wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Dan aku telah lengkapkan nikmatku atas kalian dan telah aku ridai Islam ini sebagai agama kalian. Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, barang siapa yang mengadakan suatu bid'ah, suatu hal yang diadakan dalam syariat Islam ini, setelah wafatnya Rasulullah SAW, faqad za'an anna Muhammadan khana risalah, berarti dia telah berpraduga, berprasangka bahwasanya Nabi Muhammad telah mengkhianati amanat mengemban risalah ini. Kenapa demikian? Kalau Allah sudah menyatakan sebelum wafat beliau, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sehingga kalau di tengah-tengah umat ini ada yang menyatakan bahwasanya problematika umat dalam pendidikan tidak akan selesai kecuali dengan metode tertentu yang dibikin oleh fulan dan fulan, para pemikir, para dan seterusnya, problematika dalam dakwah tidak selesai, problematika dalam kenegaraan, ketatanegaraan tidak selesai kecuali dengan demokrasi dan yang serupa, maka sebetulnya ini adalah tuduhan keji terhadap Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena semenjak zaman Rasulullah hingga zaman sekarang, pemerintahan itu ada. Dan satu-satunya cara menegakkan keadilan seperti yang telah dijelaskan tadi adalah dengan cara menerapkan syariat Islam secara sempurna. Tidak pernah ada sejarah keadilan berhasil ditegakkan dengan sempurna kecuali dengan Islam. Sejarah demokrasi, sejarah berbagai macam teori-teori yang ada, tidak pernah berhasil menegakkan keadilan dengan sempurna seperti yang pernah ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu, ahlu sunnah wal jamaah senantiasa yakin bahwasanya solusi dari segala macam problematika umat hanya ada di dalam Islam, baik dalam perdagangan, pendidikan, ketatanegaraan, dakwah, atau yang lainnya. Imam Malik rahimahullah taala dan juga yang lainnya, para ulama-ulama yang lainnya menyatakan dengan tegas, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Ingatlah, sesungguhnya problematika umat ini, umat akhir zaman ini, umat Islam zaman kita ini, tidak akan pernah beres kecuali dengan metode, dengan cara yang pernah diterapkan oleh generasi pertamanya. Apa generasi, apa metode yang diterapkan oleh generasi pertama Islam? Adalah menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah secara sempurna. Inilah kriteria kedua yang saya rasa penting untuk disampaikan dan di sini, dan untuk selanjutnya, kriteria-kriteria selanjutnya bisa antum dapatkan di makalah yang telah saya siapkan. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita dan membuka wacana tentang pemahaman, wacana tentang ahlus sunnah wal jamaah, dan siapakah mereka, kriteria mereka apa, dan apakah asas yang menjadi pondasi persatuan jamaah mereka, persatuan yang mereka bina, jamaah yang mereka bentuk, yaitu i'tisam alal kitab wa sunnah, alal i'tisam bil kitab wa sunnah. Ini yang bisa saya sampaikan. Allah ta'ala alam, wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wallahu alam.